Tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Irul Dogen Jimaters dari Pakel, Kecamatan Montong, Tuban. Cerita iki kira-kira tak lakoni tahun 2013 ulane lali sing tak iling-iling mung dino malam jembah legi. Aku Irul, teko desa Pakel Montong Tuban. Aku biasa dipanggil Dongken. Pengalaman seramku iki pas aku isih kerja neng Gresik, desone Wadeng, Kecamatan Sedayu. Ceritane waktu iku aku bakulan pecel lele, yo kaya biasane mulai jam 5 sore nganti jam 1 tengah wengi. Nek aku bakulan yo laris, yo tetep kaya biasane. Singkat ceritane, ketoke wis sepi pelanggan, alat-alat bakulanku tak ringkesi. Wis mari ringkesi aku mlaku arep pulih karo nyurung gerobak sing isine persediaan bakulanku, kira-kira jarake yo cuma 100 meter kurang luwe. Pas olehku perjalanan melaku entuk setengah perjalanan ngliwati omah suwung. Idep-idep aku merinding, ditambah ban gerobakku yo macet ora iso dilakokno. Kaya ana sing ngawasi teko mburiku. Ora suwe lampu ning omah suwung iku mbledhos, gawe tambah merinding awakku. Nilalah ono barat gede nganti gerobakku guling korat karit. Rasane nganti jantungku kaya pedot-pedoto. Suwe aku langsung melayu sak banter-banter nganti tekan omah. Aku nenangno pikir. Ono setengah jam aku langsung metu umbah-umbah ning ngarep omah karo ngempet wedi. Mari umbah-umbah pas aku mepeni kumbahanku. Aku dikagetno karo wewujutan gede dhuwur, kaya-kaya urune dawa-dawa, kaya dene sapuduk. Aku langsung brok melayu mlebu omah. Langsung mapan turu ning kamar. Ora suwe nggonku turu ngawasi dhuwur. Lah kok ana bayangan wewujutan melangkring ing sak dhuwure penuwun. Kura karu-karuan. Wujudan pila kok dilalah nyeblok ya aku nganti aku rai sobah. HP ngomong ya rai so, ditambah koyo-koyo nekek guluku nganti aku mangap-mangap. Melongo sak jeruni ngati aku mung pasrah karu sing gawe urip. Aku eling amalan sing tak olehi teko guruku pencak silat, tak woco ning jeruati. Dilalah suwe-suwe kewujudan iku kok ilang. Ra ngerti ngendi papan ilange kuwi mau. Aku langsung tangi ape njaluk tulung ndaraku sing tak eloki. Aku mlayu karo brok-brok. Pas teko ngarepe kamare aku dodok-dodok. Pas ndaraku ape buka lawang aku langsung semaput nganti ora eling apa-apa. Aku eling-eling wis sadar dirubung sak keluarga, tapi aku jek linglung. Sak mari niku aku langsung mapan turu. Aku tangisuk eling grobakku sing keri ning ngarepe omah suwung mau bengi. Langsung tak jupuk barang-barangku. Tapi aneh. Barang-barangku sing mau bengi morat marit lah kok ora ana sing pecah babar pisan. Iki cerita nyoto soko aku, Irul Pakel Montong Tuban, bersama tim Cimar.